wa man tabal huda amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayuhal hadirun, ayuhat tulab wa talibat, wa kadhalika al-mustami'un, barakallahu fikum. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita akan meneruskan kembali pelajaran kita masih pada penjelasan Ibnu Rajab Al-Hambali terhadap hadis Nu'man Ibnu Basir seputar masalah sikap zuhud dan warok, yang situ ada kandungan masalah syubhat serta perselisihan ulama tentangnya. Sekarang kita membaca perkataan Ibnu Rajab Al-Hambali. Setelah pada pertanyaan yang lalu beliau menerangkan tentang keadaan perkara itu dikembalikan pada asalnya, yang asalnya haram maka haram, yang asalnya halal adalah halal. Baik, sebelum berlanjut, terakhir beliau menerangkan kepada kita tentang seekor burung yang jatuh, yang diburu oleh seseorang, entah itu tombak atau yang lainnya. Ada dua keadaan, kalau dia kena dengan tanda terkoyaknya badan atau ada luka darah yang keluar, kemudian jatuh ke bawah dan di situ ada air yang banyak mengenang, kita ambil dalam keadaan sudah mati, maka As-Syekh memberikan taklik tentang penjelasan tersebut. Hal burung tersebut, hal tersebut burungnya halal, yakni burung-burung memang halal dimakan kesehariannya kalau sudah disembelih dengan ditombak atau dengan yang lainnya dari pemburu, maka kalau jatuh walaupun mati di air, kalau diketahui badannya terkoyak, ada darah yang keluar, dipastikan adalah halalnya. Tetapi kalau hanya lewat di sebelahnya, mungkin kaget di sampingnya, enggak kena, badannya utuh, kemudian jatuh ke air, di situ mati, kita dapatkan sudah mati, maka saya menjelaskan hukumnya apa? Haram untuk dimakan sebagai bangkai. Baik, itu yang terakhir takliknya Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Qala Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, wa yarji'u fi ma asluhu al-hil ilal hil. Dan dikembalikan perkara itu yang asalnya halal kepada hukum halal. Halal artinya boleh digunakan. Kalau makanan dimakan, kalau sesuatu tempat atau pakaian dan yang lainnya digunakan untuk yang pada tempatnya, untuk sholat atau untuk perkara yang lain. Fala yanjusul ma'u wal ardu wa thawbi bi majrati dhonin najasah. Maka apakah itu air, bumi atau tanah ini, pakaian, tidak bisa dihukumi najis semata-mata karena praduga adanya najis. Praduga atau sangkaan adanya najis. Harus meyakinkan diri ya, najis atau tidaknya. Kalau tidak, masih praduga, maka dia dihukumi apa? Suci, halal. Wa kadzalika al-badan idza tahaqqaqa taharatuhu. Demikian juga badan kita, kalau sudah kita yakini kesuciannya. Berarti ya di atas kesucian, karena sudah berwudu misalnya kalau dia hadas kecil, atau sudah mandi besar kalau dia junub. Selama belum ada faktor mengalihkan, kita yakin maka di atas ketoharnya, kesuciannya. Kemudian wasaka hal intaqadat bil hadas aida jumhur ulama. Kemudian muncul keraguan, sudah batal belum ini ya? Ragu-ragu, sudah batal atau belum? Maka menurut jumhur tidaklah batal. Tidaklah batal. Khilafan li malikin rahimahullahu taala. Idza lam yakun qad dakhala fi shalah, berbeda dengan pendapatnya Imam Malik. Beliau menyatakan kalau ragu-ragu seperti ini, maka dia batal wudunya jika dia belum masuk di dalam salat. Ragu-ragu batal atau tidak menurut Imam Malik bagaimana? Batal kalau belum masuk pada salat. Jumhur enggak memisahkan apakah di waktu salat atau di luar salat. Nanti akan datang juga keterangan dari Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari, di bawah nanti. Ta'liq Syekh, penjelasan Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Malikun rahimahullahu taala al-Imam yufarriku bainama idza sakatta hal ahdatsa wa anta tusalli au idza sakatta hal ahdatsa wa anta la tusalli. Beliau Imam Malik membedakan bila engkau ragu-ragu batal atau tidak itu dalam keadaan engkau salat. Dibedakan dengan apa? Dengan kau ragu-ragu dalam keadaan kau di dalam di luar sholat. Dibedakan ragu-ragunya di dalam sholat atau di luar sholat. Ragu tentang apa? Masalah sudah batal atau belum. Kalau di dalam sholat, maka ya keluar dari sholatnya. Kalau jamaah ya keluar dari masjid untuk berwudu. Kalau di waktu luar sholat, maka ya langsung berwudu. Beliau hanya memisahkan, membedakan ragunya di dalam sholat atau di luar sholat. Kalau di dalam sholat bagaimana? Kalau di dalam sholat maka ya batal. Kalau di luar sholat belum batal gitu. Yang benar gitu. Itu menurut Imam Malik. Itu adalah pendapat dikritik oleh jumhur di bawah ini. Wasawab anahu la farqa bainal halaini. Yang benar tidak ada perbedaan di luar sholat atau di dalam sholat. Kalau ragu-ragu batal, apa? Lihat keterangannya. Li'annana idza a'malna hadasak fala farq baina antakuna fi shalah au kharijul shalah. Karena kalau kita mengamalkan keraguan ini maka tidak ada bedanya di waktu salat atau di luar salat kalau masih ragu-ragu itu ya. Tidak ada bedanya. Baik waktu salat atau luar salat harus membangun keyakinan batal atau belumnya gitu maksudnya. Di dalam salat atau di luar salat kalau memang ragu-ragu ya tidak ada masalah. Tidak ada masalah, teruskan keadaannya di atas kesuciannya. Li'anana laukulna inna hadasak yujibul wudu fala farq bain antakuna fi sholah au fi ghairi sholah. Karena kita menyatakan, kalau kita nyatakan, keraguan ini kalau mengharuskan wudu, maka tidak ada bedanya di waktu sholat atau di luar sholat. Tetap harus apa? Berwudu itu maksudnya. Kalau kita gunakan, atau kita wajibkan wajibnya berwudu ketika orang itu ragu-ragu. Dia harus berwudu kalau ragu-ragu. Itu kalau kita gunakan sak itu mengharuskan berwudu. Padahal jumhur tadi bagaimana? Sampai ada keyakinan kan masih ragu-ragu tetap di atas kesuciannya. Faswab ma'al jumhur, maka yang benar bersama jumhur kata saya. Ya bi makna anal insana idza sakka hal ahdatha amla fa bana alal asli wa huwa taharah, yaitu seorang itu kalau ragu apakah sudah batal wudunya atau belum, maka dia membangun atas keasliannya, yaitu at-taharah, masih dalam keadaan di atas wudunya, masih suci. Hatta walau hassa bidabibin fi zakarihi au birihin fi duburihi matalan. Bahkan walaupun sampai terasa ada keluar sesuatu, terasa sesuatu, dabib itu semacam jentik kecil atau apa cacing gitu loh, terasa keluar gitu loh, terasa keluar, masih merasa, belum yakin, belum dilihat. Menurut jumhur katanya walaupun sampai demikian keluar di zakarnya atau di kemudian itu keluar jentik misalnya atau keluar terasa keluar angin di duburnya misalnya, tetap menurut jumhur itu masih suci, belum merubah posisi dia menjadi batal wudunya, belum menurut jumhur. Walam yatayakkon fal aslu athharah. Dia belum yakin kalau itu betul-betul keluar, baru masih merasa, ya, masih merasa. Maka selama dia belum yakin keluar fal aslu athharah, maka aslinya dia masih di atas kesuciannya, di atas thharah, di atas wudunya. Baik. Jadi paham ya perbedaannya. Dan ini memang pembahasan fikih sebenarnya. Memberikan Ibnu Hajar memberikan contoh ke arah sana. Qala Ibnu Hajar al-Hambali berikutnya, waqad shaha 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam annahu suqiya ilaihi ar-rajulu yukhayyalu ilaihi annahu yajtasi'a fi sholati Faqala la yansarifu hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Dan telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah diadukan kepadanya, kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang dia dihayalkan. Artinya dihayalkan, makna dihayalkan itu yukhayyal itu yudzan, diprasangkakan. Artinya dirinya menganggap dirinya sendiri, diri dia menganggap dirinya apa? Telah mendapatkan sesuatu di dalam salatnya. Mendapatkan sesuatu dalam salatnya. Nah, ini mengandung fikih hadis yang bagus, sesuatu yang tidak enak, tidak pantas didengar atau tidak baik untuk diungkapkan dengan kata-kata apa adanya, maka diungkapkan dengan bahasa yang lainnya. Ini ketinggian bahasa dalam hadis Rasulullah, hadis Rasulullah SAW gitu. Enggak diungkapkan langsung itunya itu ungkapannya. Baik. Ya itu saya umum sesuatu enggak diungkapkan langsung fusa apa fusa apa fasa atau fusa yang tahu terjemahannya. Baik. Nanti ketawa kalau diungkapkan. Ya lah. Diungkapkan dengan sesuatu umum saja, enggak diungkapkan the point. Baik. Dihayalkan, disangka dirinya mendapat sesuatu di dalam sholatnya. Bagaimana wahai Rasulullah hal ini? Kami saat sholat mendapatkan sesuatu dalam diri kami. Di dzikir atau di fard kami ini. Faqala jawab Rasulullah, jangan dia itu berpaling dari sholatnya sampai betul-betul dia yakin mendengar suara. Suara, penyebutannya suara. Bukan apa? Fusa tadi. Aw yajida rihan, atau dia mendapatkan rih, angin. Begitu. Enggak diungkapkan dengan yang itu langsung. Tapi dengan bahasa seperti ini. Sautan, rihan, di atas syai. Hadisnya sahih. Di sini takodam takriju. Mungkin yang ditekan lain disebutkan dengan siapa ini. Insyaallah di Bukhari ada. Nanti kita baca. Wa fi ba'di riwayat, di lafaz yang lain, fil masjid. Kalau tadi fisolah, di dalam, di tengah-tengah sholatnya dihayalkan dirinya mengeluarkan sesuatu. Nah, di lafaz yang lain atau riwayat yang lain, di dalam masjid. Badalu sholah, pengganti dengan kata sholat. Kalau sholat kan mungkin enggak di masjid saja, bisa di rumah. Atau di kebunnya, atau di mana. Kalau di masjid, belum tentu dia sholat juga. Posisi duduk, sedang itikaf misalnya. Wa hadha ya'umu hala sholati wa ghairiha. Keadaan seperti ini umum, baik di waktu sholat atau di luar sholat. Umum keadaannya. Kadang seorang terasa sudah keluar sesuatu. Itu masih ragu-ragu. Batal atau belum? Menurut jumhur belum? Belum batal. Fa'in wujida sababun kawiyun yaqdibu ma'ahu ala dhon najasatu ma asluhu at-taharah. Misru an yakuna thawb yalbasu kafir aw la yataharras minan najasat. Fahada mahallu istibah. Kalau didapatkan sebab yang kuat, yang mendominasi dirinya, mendominasi atas prasangka dirinya itu adalah najis. Ini sudah keluar dari pembahasan itu tadi. Seorang berprasangka mendapatkan suatu perkara, ada najisnya. Padahal asalnya itu suci. Asalnya suci. Contohnya, pakaian yang biasa dipakai oleh orang kafir. Namanya orang kafir paham toharoh atau tidak? Enggak paham tentang bersuci itu. Nah, terlebih kalau di jalan umum misalnya, dan yang lainnya, sudah keluar dari mobil, tahu sendiri berikutnya. Sopir atau yang lainnya ya toh, mendekatkan bam gitu. Artinya pakaiannya enggak dijaga dari kesucian. Nah, ini gimana nih kalau misalkan ada pakaian asalnya pakaian itu suci, tapi ternyata ada pakaian yang bisa dipakai oleh orang kafir. Nah, kemungkinan besar dia tidak menjaga kenajisan, artinya kena najis begitu. Maka ini tempat kesamaran. Mahalu istibah, tempat kesamaran. Faminal ulama man rakhasa fihi akhdan bil asl. Ada tiga pendapat nanti. Pendapat pertama, sebagian ulama menyatakan rukhsah bagi dia untuk menggunakan. Karena berpedoman pada keaslian itu suci. Baik, misalkan kita berada di tempat umum, kita enggak punya pakaian sarung misalnya, ingin sholat sempurna. Di musola terminal misalnya ada sarung, misalnya kita memakai, asalnya bagaimana? Suci, asalnya suci. Baik. Kalau ternyata kita tahu ada pakaian yang biasa dipakai oleh orang kafir, bagaimana nih asalnya? Nah, ini tiga pendapat. Aslinya ya suci, aslinya. Pendapat kedua, lihat. Wa minhu man karyahu tansihan. Ada menyatakan makruh. Makruh. Jangan pakai. Nah, karena orang kafir itu enggak menjaga diri dari najis. Khawatir ada najisnya. Ini masih samar-samar ini. Makruh. Makruh tansih lebih baik dihindari. Yang ketiga, wa minhum man haramahu. Nah, yang ketiga mengharamkan, jangan dipakai, ini haram hukumnya, enggak boleh, najis pasti ini, jangan pakai untuk sholat aja gitu. Pakaian orang yang pernah dipakai orang kafir belum dicuci tentunya, belum dicuci. Baik, idza qawiya dhannun najasah, bila dengan syarat ini, bila sangat kuat praduga kalau memang ada najisnya. Tiga keadaan terhadap pakaian orang kafir, yang mana orang kafir itu tidak berjaga-jaga dari najis. Pertama, menurut pendapat pertama adalah boleh, karena asalnya satu itu adalah suci. Pendapat kedua, makruh, lebih baik dihindari. Lebih baik dihindari. Lihat, kalau terpaksa pakai, ya pakai. Aja gitu. Lebih baik dihindari. Yang ketiga, enggak boleh sama sekali. Haram, enggak boleh. Jadi untuk sholat, enggak boleh. Karena praduga kuatnya ada najisnya. Baik. Contoh lagi, mislu ayyakunul kafir mimman ladubahu dabihatuhu au yakunu mulakian li auratihi kasarawil wal komis. Orang kafir yang dia tidak dihalalkan hasil sembelihannya. Tidak dihalalkan hasil sembelihannya. Bagaimana sembelihan dia ini? Boleh dimakan atau tidak? Dia tahu baca basmalah atau tidak? Asalnya boleh katanya tadi. Kalau kembali ke asal kata, asalnya boleh. Tapi baik dihindari. Dan yang ketiga bagaimana? Hukumnya haram hasil sembelihannya. Pilih yang mana? Tinggal tiga yang di atas itu. Atau pakaian yang bersentuhan langsung ke auratnya. Seperti sarawil, kasarawil. Sarung itu kan langsung dipakai, nyentuh ke kulit. Wal komis, dengan juga gamis. Artinya kembali ke tiga yang di atas ini. Ini boleh atau makruh atau haram. Tiga itu pendapatnya. Wa tarjiu hadhil masail wasabhuha ila qaidati ta'arudil asli wadh-dhahir. Maka kembali dari masalah-masalah seperti ini dan yang semisalnya kepada sebuah kaidah, yaitu pertentangan antara asal dan dohir. Asalnya suci, dohirnya ternyata apa? Ada praduga najis, begitu. Pertentangan sehingga ikhtilaf pada tiga pendapat. Antara haram, makruh, atau yang pertama, toharoh tadi. Fa'inal asla atau haroh. Hukum itu, asalnya sesuatu perkara itu toharoh, suci, bersih. Wa dohir an najasah. Tapi yang nampak, praduga yang nampak tadi adalah ada najisnya. Wa qad ta'aradat aladillah fi dzalik, dan dalam hal ini dalil pun bertentangan. Sehingga ulama berbeda pendapat. Fal qailuna bi thaharah yastadiluna bi anna Allah ahala ta'ama ahlil kitab. Ahala ta'ama ahlil kitab. Ulama yang berdalil kesucian sesuatu itu dengan aslinya, keaslian sesuatu, yaitu apa dalilnya? Allah menghalalkan makanan Alkitab. Alkitab itu punya sembelihan, kadang kita diantar gitu. Allah nyatakan boleh untuk memakan sembelihan Alkitab. Wa ta'amuhum innama yasna'unahu bi aydihim. Makanan-makanan Alkitab yang diantar kita, yang mereka buat dengan tangan-tangan mereka. Kira-kira setiap dari belakang selalu bersih-bersih diri enggak? Ya enggak? Hah? Kira-kira gimana? Alkitab. Ya kita enggak tahu. itu sangat mungkin tidak menjaga najis, maksudnya gitu loh. Nah, setelah najis ternyata megang makanan, itu maksudnya. Baik. Wa fi awanihim, dan juga makanannya ditaruh di tempat wadah-wadah mereka. Padahal wadahnya itu pernah dimasak untuk masak apa? Bab satu. Najis enggak bab satu itu? Baik, diungkapkan dengan bahasa lain yang paham, mudah-mudahan paham, yang enggak paham. Kalau disebut apa adanya kan enggak disukai, dibenci misalnya. Maka disebut dengan ungkapan yang lainnya, bab satu. Atau khinzir misalnya, atau masak khinzir. Najis khinzir itu. Maka wadahnya yang masih kena najis. Nah, itu sudah dicuci bersih atau sampai bersih atau belum? Masih ada najisnya tidak? Nah, itu Rasulullah ketika diberikan makanan Yahudi dan Nasori, mereka Rasulullah menerimanya. Dan kita dihalalkan untuk memakannya. Itu dalil yang berdapat apa? Akan sesuatu itu halal dan suci. Waqad ajaban Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam da'wata Yahudiyyin. Rasulullah pernah menghadiri atau menerima undangan makan seorang Yahudi. Dalilnya dalam akhrajahu Imam Ahmad wa sahahu Abdiya, sahih dalilnya. Wa kana huwa wa ashabu yalbasuna wa yastamiluna ma yajribu ilaihi mimma nasajahul kufar min athyabi wal amani. Demikian juga beliau dan sahabat-sahabat pernah memakai atau menggunakan hasil tenunan, hasil pakaian tenunan orang-orang kafir. Pakaian-pakaian hasil tenunan mereka atau hasil produksi mereka, wadah-wadah, panci, piring dan yang lainnya dari orang kafir. Itu keahlian satu itu sudah suci, gitu. Artinya boleh digunakan. Rasulullah dan para sahabatnya pernah menggunakannya. Wa kanu fil maghazi yaqtasimuna mauqa'alahum minal awiyah wa thiyab. Juga para sahabat dulu ketika selesai perang membagi hasil rampasan perangnya, di situ ada bentuknya wadah-wadah dan pakaian-pakaian. Kembali ke atas tadi, pakaiannya kira-kira najis atau enggak ini? Nah, ada produkan najisnya tidak? Baik. Akhrajahu Abu Dawud wa Ahmad wa rijalu mafukun. Rijalnya sikoh. Wa yastamirunaha, mereka gunakan pakaian atau wadah-wadah itu. Wa soha anhum annahum istakmalul ma' min mazadati musrika. Juga Rasulullah pernah menggunakan wadah air miliknya musyrika, perempuan yang musyrik. Baik, taqaddam takhrijuhu bahwa sahih, hadisnya sahih. Sudah berlalu di sini. Nah, saya enggak punya kitab yang lainnya untuk merujuk ke depan, juga halamannya halaman berapa, kalau yang sudah kita lewati enggak ada pembahasan ini. Mungkin ada di kitab-kitab pembahasan yang berkenaan dengan masalah ini. Sehingga saya enggak lengkap kitabnya, enggak bisa merujuk. Sehingga kepada Syekh, insyaallah sahih dalilnya perkara tadi. Adalah bagaimana yang disebutkan di sini tadi, Rasulullah pernah menggunakan peralatan dari orang-orang kafir atau memenuhi undangannya. Juga para sahabat ketika membagi harta ghanimah, tentunya mereka juga langsung menggunakannya. Naam. Padahal orang kafir kita tahu tidak menjaga diri dari perkara najis. Keasliannya adalah suci. Itu pendapat pertama. Sekarang pendapat kedua. Wal qailuna bin najasah yastadiluna bi annahu sahha 'anil nabi sallam anna usila an ayati ahli kitab alladzina yaquluna al khinzir. Pendapat mengatakan najis berdalil, ada sebuah dalil yang sahih dari Nabi. Beliau pernah ditanya tentang wadah milik ahli kitab yang mereka makan apa? Bab 1 yaquluna al khinzir. Tentang wadah-wadahnya bagaimana nih? Wasrabuna al-khamra, dan mereka menggunakan gelasnya atau wadahnya itu untuk minum khamr, memabukkan. Faqala fa illam tajidu ghairaha, kalau kamu enggak dapat yang lainnya, adanya cuma itu, maka disuruh faksiluha, suruh membasuh dulu, cuci dulu. Enggak langsung digunakan. Kalau yang pertama tadi langsung gunakan boleh, pendapat yang mengatakan boleh tadi. Asalnya thaharah, asalnya suci. Pendapat kedua bagaimana? Yang akan najis ya, basuh dulu bil ma'i, dengan air, air yang suci tentunya. Tsumma qulu fiha, dan makanlah menggunakan alat-alat tadi. Bisa dipaham perbedaannya? Yang akan najis ya, kita dapat wadah, jadi cuci dulu. Dapat pakaian, ya dibasuh dulu. Gitu. Untuk meyakinkan bagaimana hilang najisnya. Baik. Jadi yang makruh gak dibawakan di sini, gak dibahas makruhnya. Yang menyatakan haram dan apa? Najis dan toharoh dari perkara benda-benda, alat-alat milik orang orang kafir. Baik, kembali ke atas tentang keraguan-raguan tadi yang kita sebutkan ada dalam Sahih Bukhari, kita akan baca keterangannya di nomor 137 hadisnya. Sahih Bukhari 137. An Ali ibnu Madini qala haddatsana Sufyan ibnu Uyainah qala haddatsana Zuhri an Sa'id ibnu Musayyab an Abbad ibnu Tamim an ammihi annahu saka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu alladhi yukhayyalu ilaihi an yajidu shay'a fi shalah qala la yanfatil au la yansharib hatta yasma'a sautan au yajida rihan. Langsung ada matan hadisnya, isinya. Telah mengadu kepada Rasulullah SAW seseorang yang dia dihayalkan dirinya ini, artinya berprasangka, telah mendapati sesuatu di dalam sholat. Maka Rasulullah mengatakan, jangan dia berpaling sampai dia mendengar suara atau sampai dia mendapatkan angin. Baik, sebelum masuk penjelasan dalam Al-Bukhari, berkata Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala memberikan taklik di bawah min fawaidi hadal hadis. Hadis ini ada faedahnya. Seperti ini antum tulis yang penting-penting seperti ini. Hadisnya biar cepat nomornya ditulis. Bukhari 137. Isi faedahnya. Pertama, berkata Ibnu Utsaimin, ana sholata la tubtil bi hadisin nafs. Salat itu enggak batal karena bisikan-bisikan jiwa. Ragu-ragu batal enggak? Batal enggak? Di jiwa loh ya, bukan lisannya. Itu enggak batal sholatnya. Keluar angin belum. Ragu-ragu. Itu tidak membatalkan sholat. Bisikan-bisikan jiwa. Liqaulihi yukhayyalu ilaihi an yajida syai'a fi shalah. Berdasar lafaz hadis yang di atas tadi. Wal khayyal maknahu an nafsu turadiduhu. Makna khayyal itu jiwa kita itu ragu-ragu. Berbolak-balik. Hal ahdasa amlam yahdus. Apakah sudah batal atau belum? Fala tibtilu sholah. Maka jawabannya tidaklah batal sholat tersebut. Keraguan. Aku batal belum. Itu tidak membatalkan sholat. Yang kedua. Suhulatu ta'limi Rasulullah SAW. Mudahnya metode pengajaran Rasul. Mudahnya metode pengajaran Rasul kepada para sahabatnya. Haitsu dzakara hadzal mitsalaini, di mana beliau menyebutkan dua perkara ini, dua contoh ini, yaitu sima'us shaut wa wujudur rih, mendengar suara atau mendapatkan angin. Li'anna kulla insanin yudrikuhuma law qala hatta yastaiqon la awrada ahada su'alan wa qala mata yastaiqon. Falama qala hatta isma'al sautan ajda rihan fahimal ma'nal murad bi ibaratin sahlah muyassarah. Karena seseorang mendapatkan keduanya ini. Mendapatkan angin atau mendapatkan apa? Suara pusak tadi. Kalau seandainya lau qala hatta yastaiqon, sampai engkau, seandainya Rasulullah mengatakan sampai engkau yakin, bukan sampai engkau mendapatkan angin atau mendapatkan apa tadi, suara, maka akan muncul soal. Muncul soal bagaimana? Mata yastaiqon, bagaimana yakin itu wahai Rasulullah? Kan gitu. Kalau Rasulullah mengatakan sampai mendapatkan apa? Keyakinan. Nah, janganlah sampai dia keluar dari masjid sampai dia mendapatkan keyakinan. Orang akan tanya, kapan yakinnya itu wahai Rasulullah? Akan tanya gitu. Sulit kan akhirnya membani diri. Jadi ketika Rasul mengatakan sampai mendapatkan angin atau mendapatkan apa? Angin atau mendengar suara, mudah kan? Memang itu dialami oleh seseorang. Maka segera paham dengan ungkapan yang mudah ini. Bisa dipaham ya? Itulah mudahnya Rasulullah dalam memberikan pengajaran. Percontohan langsung gitu. Enggak sulit-sulit. Baik, faedah penting yang kita sebutkan tadi tentang perkataan Rasulullah yajidasai'a. Kita ambil yang penting-penting saja sampai mendapatkan sesuatu. Engkau Rasulullah kata yajidasai'a. Fihi al-udul an dikri syai' al-mustaqdar bikhasin bikhasi ismihi ilali darurah. Dalam lafad hadis au yajidasai'a atau mendapatkan sesuatu, ini terdapat sesuatu itu memaling dari aslinya, menyebut aslinya, memaling atau berpaling ya, memalingkan diri atau berpaling dari penyebutan sesuatu aslinya yang mustaqdar, yang enggak disukai, yang dibenci, yang dianggap kotor misalnya, dengan penyebutan secara khususnya, penyebutan secara apa, nama yang aslinya, kecuali darurat, kecuali darurat. Baik, jadi saya tadi enggak menyebutkan langsung namanya ya. Enggak K-E-N-T-U-T, enggak, ya toh. Husa dengan bahasa Arab. Itu maksudnya. Kecuali kalau enggak paham-paham apa sih maksudnya, akhirnya disebut K-E-N-T-U-T. Akhirnya sudah ketawa toh. Nah, jadi kalau disebutkan saya saja umum atau suara, orang masih tenang, enggak menganggap jijik atau enggak apa gitu. Itu terhadap fikih hadisnya ternyata. Itulah keindahan Islam, mengungkapkan sesuatu perkara yang enggak dibenci, yang dibenci itu dengan ungkapan yang lainnya, tidak secara langsung. Kemudian ucapan Rasulullah fi sholati, ya jidah syai'a fi sholati tadi. Tamasaka ba'dul malikiyah bidhohirihi. Imam Malik atau pendapat Malikiyah, madzhab Imam Malikiyah, berpegang teguh dengan kata-kata fi shalah, mendapatkan sesuatu di dalam salat saja. Artinya bagaimana? Fa khasu al hukma biman kana dakhilus shalah. Mereka mengkhususkan hukum bagi orang yang ada dalam salat saja. Kalau dapat sesuatu, dirinya itu mendapatkan sesuatu, maka dia batal, maksudnya gitu loh. Batal gitu. Bukan batal, kebalik. Memberikan sesuatu dalam sholat, tapi enggak batal dia. Karena dikhususkan dalam sholat. Wa'ujabu wudu ala mangkana khurijiha. Adapun yang di luar sholat, maka wajib untuk berwudu. Kalau di dalam sholat, karena enggak batal. Baik. Kalau orang di luar sholat, maka dia wajib untuk berwudu, menurut Imam Malik. Wa faraku binahi an ibtalil ibadah. Maka mereka membedakan batalnya sebuah ibadah dengan keadaan tadi, sesuatu di dalam sholat atau di dalam luar sholat. Wa nahyu an ibtalil ibadah mutawaqqifun ala sihhatiha, serta dalam hadis ini ada pelarangan batalnya ibadah itu berhenti pada dianggap batalnya ibadah itu berhenti pada keabsahannya, tergantung pada keabsahan wudunya, berkaitan antara wudu dengan sholatnya. Falaman alitafrik bidalik, maka enggak dibedakan antara di luar sholat atau di dalam sholat. Kalau memang sudah batal, ya sudah, di luar sholat jadi disuruh berwudu, dalam sholat juga disuruh berwudu. Karena berkaitan erat itu antara sholat dengan wudu, enggak dipisahkan antara mendapatkan satu di dalam sholat atau di luar sholat. Harus yakin dulu. Li'anna hadza takhayyul in kana naqidan kharijus shalah fa yanbaghi ay yakuna kadzalika fiha ka baghatin nawaqid. Karena kalau khayal, sangkaan itu sudah dianggap membatalkan wudu di luar salat, maka salatnya diri dalam salat pun juga batal seperti membatal-batal yang lainnya. Maka kembali ke atas tadi, Imam Malik membedakan dalam salat dan di luar salat. Yang benar jumhur enggak membedakan. Kalau memang sudah batal, yakin ya batal. Kalau belum, ya belum. Beliau pada yakin kalau itu. Dengan apa? Mendapatkan suara atau mendapatkan angin tadi. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, hadal hadis aslun fi hukmi baqa'il asya' ala usuliha hatta yatayakkon khilafu dhalik. Hadis ini merupakan asal, merupakan pondasi bahwa hukum sesuatu itu di atas keasliannya. Hukum sesuatu di atas keasliannya sampai muncul keyakinan menyelisihi hal itu. Muncul keyakinan menyelisihi hal itu. Wala yadhirru asak atau wala yadhurru asak at-tariq 'alaiha, tidak membahayakan keraguan yang muncul atasnya. Wa akhwada bihadzal hadis jumhur ulama, dan hadis ini diambil oleh jumhur ulama. Bisa paham ya? Jadi asalnya perkara itu di atas keasliannya. Aslinya toharoh ya toharoh. Sampai muncul sesuatu yang meyakinkan tentang berbeda. Dengan misalkan apa? Adanya angin. Oh, berarti udah enggak di atas wudu berarti. Sudah batal dengannya. Kalau masih ragu-ragu, tetap di atas keasliannya. Enggak membahayakan keragu-raguan. Tetap di atas toharoh. Baik. Namun demikian Al-Airaqi tentang masalah keraguan Imam Malik tadi, membedakan tadi, dikatakan oleh Al-Airaqi madzhab ilahi Malik rajih. Apa yang pendapatnya Imam Malik itu rajih. Li'anahu ihtata li salat wa hiya maqsad. Karena dia lebih berhati-hati untuk salat. Jadi kalau belum salat wudu dulu, yang ragu-ragu batal tadi. Wudu dulu itu lebih hati-hati katanya. Itu lebih rajih. Pendapat Al-Iraqi demikian. Wallahu a'lamu bisawab. Sampai di sini pertemuan kita malam hari ini. Berikutnya sudah berbeda pembahasan itu. Perkataan Ibnu Rajab belum selesai. Dan nanti masuk pada ta'liqnya. Kita baca pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.